Penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka pikir. Sepi. Kembali. Penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih. Begenggek. Begenggek. A'a Jaya. Semongko. Tareses. Kini tinggal aku sendiri. Pak Boyo ane.